Kowe sing tau larani ninggal tatu neng jero ati. Wes semene gedene perjuanganku, kowe ra ngerteni. Tipe tangi tak lakoni nggon upayane kebahagiaanmu. Apa wae sing tak duwe tak wenehke, aku sing berjuang, aku sing kelarang, aku sing tenanan cekong mbok nggo dolanan. Tekan semene crito kuroko we kudu tak ikhlas ke pancen iki takdir. Aku sing kelarang, aku sing tenanan cekong mbok nggo dolanan. Tekan semene crito kuro kowe kudu tak ikhlas ke pancen iki takdir. Bye.